Mitra Bisnis, sekarang lagi terjadi tawar-menawar politik untuk menentukan calon pasangan presiden. Untuk membicarakan tentang hal ini, kita telah tersambung dengan Managing Director Standard Chartered Bank, Fauzi Iksan. Pak Fauzi, menurut Anda pasangan siapakah yang paling pantas untuk memimpin Indonesia? Kalau kita melihat berdasarkan polling, Jokowi ada di urutan teratasnya, lalu diikuti oleh Prabowo. Sehingga pelaku pasar dan pengusaha asumsinya adalah kalau bukan Jokowi yang menjadi presiden bulan Oktober nanti, Prabowo lah presidennya. Sekarang pertanyaannya adalah cawapresnya siapa? Idealnya, cawapresnya adalah seorang teknokrat. Seorang teknokrat yang memiliki wawasan bukan saja di level nasional tetapi di level internasional. Teknokrat yang mengetahui dan memiliki pengalaman bagaimana menjalankan pemerintahan. Namun, teknokrat biasanya tidak membawa suara pemilih. Karena walaupun teknokrat akan didukung oleh pasar dan pengusaha, namun belum tentu teknokrat ini dikenal di masyarakat luas. Sehingga yang dibutuhkan adalah seorang yang berpengalaman sebagai pimpinan partai, sebagai pejabat negara, yang mampu melengkapi kekurangan-kekurangan para capres tersebut. Kekurangannya Jokowi atau kekurangannya Prabowo. Tapi Jokowi kan baru sebentar pegang Jakarta, padahal dia sudah janji mau benahi Jakarta dulu. Sekarang kita melihatnya, melihat calon-calon yang ada. Dengan segala keterbatasannya Jokowi, dia terpilih dua kali sebagai wali kota Solo. Terpilih sebagai World Best Mayor setelah wali kota Bogota, Kolombia. Memang sebagai gubernur DKI, dia hanya menjabat 1,5 tahun. Tapi bagi banyak pelaku pasar, pengusaha, hasilnya ada walaupun masih terbatas ya. Misalnya penyelesaian masalah squatters di Pluit, pembenahan Tanah Abang, lalu juga penghidupan kembali proyek MRT. Walaupun masih banyak kekurangannya, namun ini adalah isu-isu yang sulit untuk diselesaikan oleh pendahulunya, oleh gubernur DKI sebelumnya. Dan ini bisa mulai diselesaikan oleh Jokowi. Sehingga hasilnya ada. Ya, walaupun tentunya kemampuannya dia di level nasional belum teruji. Ya, tapi kembali lagi, kalau kita bicara mengenai Prabowo, Prabowo pun pengalamannya sebagai pemimpin di lembaga sipil tidak ada. Terakhir kali dia menjabat adalah tahun 98 di pemerintah ya, di Angkatan Bersenjata. Setelah itu yang menjadi pengusaha di luar negeri biasanya. Dan jadi memang berdasarkan calon-calon yang ada, dua figur inilah yang menjadi asumsi para pengusaha dan investor. Terus gimana dengan isu black campaign Jokowi, Pak? Kalau black campaign itu bisa saja terjadi ya, tapi pada akhirnya masyarakat Indonesia ini kan semakin pintar ya. Kalau kita melihat dari demografi kependudukan Indonesia saja, dari 250 juta rakyat Indonesia, separuhnya itu umurnya di bawah 29 tahun. Mereka itu sangat kritis. Mereka itu ingin seorang pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang ingin dilayani. Jadi bagi banyak generasi muda di Indonesia, mungkin sosok Jokowi itu adalah sosok pemimpin generasi baru yang memiliki appeal tersendiri. Karena figur-figur lainnya kan adalah figur-figur yang relatif tua ya. Nah kalau Prabowo, gimana dengan isu-isu tentang pelanggaran HAM yang terbentuk dari zaman Orde Baru? Itu akan menjadi isu, tetapi kembali lagi, kalau misalnya Prabowo terpilih menjadi presiden, suka atau tidak, negara-negara di dunia barat harus mengakuinya. Apalagi kalau pemilihannya sesuai dengan proses demokrasi yang transparan. Misalnya di India, dengan kemungkinan besar Modi menjadi Perdana Menteri India, negara-negara barat yang tadinya menjaga jarak dari dia, sekarang sudah mulai memberi courtesy call. Kalau prosesnya demokratis, pada akhirnya negara-negara demokrasi lainnya itu harus mengakui pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya. Demikian Managing Director Standard Chartered Bank Fauzi Iksan, saya Kori Lumenta.